Selamat datang, Mr. Billy Davidson. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kopi yang enak. Ada lagi? Yang rasanya Itali banget. Oke, okay, ada lagi? Kopinya harus strong, milky foam-nya harus tebal. Oke. Okay. Ada nggak? Ada banget. Top Cappuccino. Silakan. Top Cappuccino. Ya kan? Delicioso. Delicioso. Magnifico. Magnifico. So Italiano. Italiano. Milky foam-nya tebal, ditaburin crunchy choco malt. Perfecto. Ini baru cappuccino. Cappuccino. Excelente. Panas enak, dingin juga enak. Ya, ya, ya. Belayan. Yes, ada lagi? Posso ordinare più caffè. Apaan tuh? Satu lagi, please. Oh. Top Cappuccino. The Italian taste of cappuccino. Enak. Dining Spoon.